وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، والحمد لله kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang besar yang Allah Jalla wa Ala limpahkan kepada kita, dan di antara kenikmatan itu adalah nikmatul ibadah dan kenikmatan berkumpul dalam majlis ilmu mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang diberi kebaikan dan diberi taufik oleh Allah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka dia akan diberi kemudahan untuk memahami dan mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dijadikan sebab langkah-langkah kita menuju ke majlis ilmu menjadi sebab kita melangkahkan kaki-kaki kita menuju al-jannah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, untuk meraih ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan baginya jalan menuju al-jannah. Ayuhal ikhwatu al-kiram, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah Usulud Da'wati Salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnati wal jamaah. Dan kita masih membahas pada prinsip yang pertama, bahwa dakwatus salafiyah, dakwah ahli sunnah, itu dibangun di atas ilmu. Setiap permasalahan dan setiap persoalan yang terjadi, solusinya adalah berilmu syar'i. Setiap problem yang terjadi di tengah-tengah umat ini, jalan keluarnya adalah menyelesaikannya dengan merujuk kepada ilmu agama. Dan rujukan di dalam ilmu agama ini adalah kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada perasaan, bukan kepada akal-akal semata, dan bukan kepada mimpi-mimpi, dan bukan pula kepada pandangan-pandangan orang-orang tertentu. Namun setiap permasalahan dikembalikan kepada apa yang menjadi sumber Islam ini, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, "فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا." Apabila kalian berselisih dalam satu urusan, dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah. Mengembalikan urusan itu kepada Allah, maksudnya kepada kitabullah. kepada Al-Quranul Karim dan kembalikan kepada Rasul. Mengembalikan kepada Rasul yaitu kepada sunnah Rasulnya, kepada hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan tanda seorang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan itu hasilnya pasti lebih baik dan paling baik akibatnya. Inilah prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka senantiasa menyelesaikan setiap problem yang terjadi berdasarkan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sisi inilah pentingnya ilmu. Ilmu harus dimiliki oleh seorang ahlus sunnah. Dengan ilmu tersebut mengangkat dirinya dari kejahilan. Dan telah kita terangkan pula bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua bahagian. Ada ilmu yang hukumnya fardhu ain, wajib bagi setiap individu untuk berilmu tentangnya. Tidak diperbolehkan dia jahil. Ilmu yang mana? Itulah yang diterangkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yaitu ilmu yang berkaitan tentang hal-hal yang dengannya dia mampu menegakkan dan mengamalkan agamanya. Ilmu yang tidak diperbolehkan seseorang jahil tentangnya. Maka permasalahan tauhid dan apa lawan dari tauhid yaitu syirik, perkara salat, cara bersuci, demikian pula berpuasa dan hal-hal yang lainnya yang tidak diperbolehkan seorang muslim jahil tentangnya, karena ini adalah merupakan hal-hal yang dia pasti akan mengamalkannya dalam kesehariannya. Ini kaitan dengan aktivitas seseorang di dalam beramal, dan setiap amalan ibadah disyaratkan seseorang melakukannya berdasarkan ilmu. Bagaimana cara dia salat, dia harus mengetahui apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, mana yang diwajibkan, mana yang termasuk rukun salat, mana termasuk perkara-perkara yang diharamkan dan seterusnya. Ini wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Seorang yang mengenal ahlus sunnah itu belum tentu dia berilmu tentang hal-hal yang seperti ini. Sebelum dia belajar, sebelum dia menuntut ilmu. Sehingga terkadang seorang walaupun dia mengerti tentang ahlus sunnah, tentang dakwatus salaf secara umum, belum tentu dia mengamalkan hal-hal yang berkaitan tentang hukum-hukum syar'i tersebut dengan cara yang benar, yang dibangun di atas ilmu. Kenapa? Hal ini disebabkan karena dia jauh dari ilmu. Dia hanya mengetahui bahwa yang benar itu adalah dakwah ahlus sunnah, yang benar itu adalah manhaj salafi. Tapi hal yang rinci yang berkaitan tentang manhaj salafi dia tidak mengerti. Dia tidak mengetahui bagaimana tata cara solat yang benar. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Dia tidak menuntut ilmu. Di antara ahlus sunnah ada yang lebih sibuk dengan dunianya daripada sibuknya di dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kesempatan untuk menuntut ilmu itu banyak. Ya. Sehingga maaf-maaf saja sebahagian ikhwan kita itu masih terjatuh dalam banyak kesalahan yang berkaitan tentang amaliyah, termasuk dalam hal tata cara pelaksanaan sholat. Dalam keadaan seringkali kita sudah memperingatkan, tapi subhanallah, kadang-kadang saya sholat di samping seseorang, ternyata dia terjatuh dalam kekeliruan tentang tata cara sholat. Salah satunya yang masih banyak dari ikhwan kita yang keliru di dalam cara mengerjakan sholat, khususnya pada saat dia sujud. Ya, dia menempelkan sikunya ini, dia tempelkan ke lantai, dia hamparkan. Ya, kemudian dia tidak merenggangkannya, dia tempelkan di lambungnya, di sampingnya. Ini tidak diperbolehkan, masyarul muslimin rahimakumullah. Cara sujud yang seperti ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yabsud ahadukum dhira'aihim bisatul kalbi. Jangan salah seorang kalian itu menghamparkan lengannya seperti terhamparnya lengan anjing. Ya, dia sujud kayak orang malas gitu. Ini harus diangkat. Ya, lengan ini harus diangkat dari lantai, jangan dibiarkan terhampar seperti itu. Ini tidak diperbolehkan, tapi subhanallah, tidak sedikit dari ikhwan kita itu masih terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan seperti ini. Ini salah satu contoh saja di antara sekian banyak amaliyah di dalam sholat, belum lagi di amalan-amalan yang lain, dalam ibadah-ibadah yang lainnya, yang banyak dari saudara-saudara kita terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Hal ini disebabkan karena tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tidak mempelajari ilmu itu dengan cara yang benar. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hal-hal yang seperti ini itu hukumnya fardu ain. Yang kedua, ada yang disebut fardu kifayah, yaitu ilmu-ilmu tertentu yang dipelajari oleh orang-orang khusus. Tidak semua orang harus mempelajarinya dari kaum muslimin. Seperti hal-hal yang berkaitan tentang ilmu mustalahul hadis. Ya, bagaimana cara mengetahui hadis itu sahih, hadis itu dhaif, apa syarat-syarat hadis sahih dan seterusnya, kapan dikatakan hadis itu dhaif, kapan dikatakan hadis itu syadz, yang berkaitan tentang penyakit-penyakit hadis dan seterusnya, atau yang berkaitan tentang ilmu usul fiqih atau ilmu al-qawaid al-fiqhiyah, ilmu al-fara'id, tentang hukum warisan dan yang semisalnya. Ini harus ada orang-orang tertentu di satu wilayah, di satu negeri yang memahami ilmu tersebut dan mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah itu lebih afdal, lebih utama daripada ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah seperti berpuasa sunnah, seperti sholat sunnah. Maka mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah itu lebih afdal, karena manfaatnya itu akan berpindah kepada yang lainnya. Kemudian di sini disebutkan oleh Al-Syeikh Abdus Salam Barjis rahimahullah, kata beliau, wa fi hadha ya'nam wa at-tariqatu allati yunalu biha al-'ilm, adapun metode, cara seseorang bisa mendapatkan ilmu, yas'ubu an nuhaddidaha, sulit bagi kita untuk menyebutkan satu standarisasi metode untuk mendapatkan ilmu. Sulit bagi kita untuk menentukan harus begini, harus begini, karena berbeda antara satu orang dengan yang lain, berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain. Bihaitsu inna kulla syakhsin yakunu mulzaman bittiba'iha, di mana metode tersebut setiap orang harus dan diwajibkan untuk mengikutinya. Itu enggak bisa seperti itu. Jadi berbeda-beda metode seseorang di dalam mempelajari satu cabang ilmu. Walakinna ahsana at-turuq fi nadarina hiya ma kana 'alaihi ulama'una rahmatullahi 'alaihim ajma'in. Akan tetapi metode yang terbaik dalam pandangan kami adalah apa yang telah diterapkan oleh para ulama kita rahmatullahi ta'ala 'alaihim ajma'in. Yaitu yang beliau maksud adalah para ulama yang ada di kerajaan Arab Saudi, dari para ulama sunnah, metode mereka di dalam mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Wa fi hadha yaqulu Syekh Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Sa'di rahimahullah kama fi fatawihi, dan dalam hal yang seperti ini tentang metode mendapatkan ilmu disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam fatwanya, kata beliau, wa ta'yinu ما يشتغل به أي الطالب من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. Dan untuk menentukan kurikulum yang dengannya seorang penuntut ilmu mempelajari kitab-kitab tersebut, itu berbeda kondisinya tergantung kondisi dan keadaan yang ada di setiap negeri, dan kondisi serta keadaan setiap penuntut ilmu tersebut berbeda-beda. Ya, karena kita mengetahui bahwa setiap negara itu punya madhab tersendiri yang menyebar di negara tersebut. Seperti misalnya di negeri kita yang menyebar adalah madhab Syafi'i. Demikian pula di negara-negara yang lain, di Malaysia atau di negara yang lainnya, di Mesir. Sebagian negara itu mereka mempelajari madhab Hanafi misalnya. Seperti yang ada di India, di Pakistan, di Afghanistan, itu secara umum mereka menganut madhab Hanafi. Sebagian negeri lain itu mereka menganut madhab Maliki, seperti yang ada di Al-Maghrib, di Maroko. Maroko dan negara-negara yang lainnya itu mereka mayoritasnya menganut madhab Maliki. Sebagian lagi menganut madhab Hambali, seperti di Arab Saudi. Ya, mereka banyak yang menganut madhab Hambali, yaitu metode belajarnya mereka. Metode belajarnya mereka, bukan yang dimaksud di sini, bukan yang dimaksud di sini fanatik terhadap madhab. Sebab fanatik terhadap madhab tertentu itu tidak diperbolehkan. Dan para ulama, seluruh imam-imam madhab melarang kaum muslimin untuk fanatik terhadap madhab tertentu. Al-Imam Syafi'i melarang kaum muslimin untuk fanatik terhadap setiap ucapan beliau. Demikian pula Al-Imam Ahmad, demikian pula Abu Hanifah, demikian pula Al-Imam Malik rahimahumullah. Jadi mempelajari kitab-kitab madhab itu bukan tujuannya untuk fanatik. Apa saja yang disebutkan di dalam kitab madhab, maka itu yang harus diamalkan. Tidak, tidak demikian para ulama mengajari kita. Namun itu hanyalah sebuah metode untuk memahami fikih. Ya. Metode di dalam mempelajari ilmu fikih memudahkan kita untuk mempelajari permasalahan-permasalahan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan fikih, bukan untuk fanatik. Setiap apa yang dikatakan Imam Syafi'i kita harus berpegang, itu tidak demikian. Namun itu untuk memudahkan kita, karena kelebihan mempelajari kitab-kitab madhab itu lebih rinci. Lebih rinci dibandingkan kalau kita misalnya mempelajari fikih melalui hadis-hadis. Seperti misalnya mempelajari kitab Umdatul Ahkam atau mempelajari kitab Bulughul Maram, kita juga mendapatkan faedah-faedah fikih di samping kita mendapatkan faedah hadis. Namun pemaparan pembahasan fikihnya itu tidak berurutan, tidak seperti ketika seorang mempelajari fikih melalui kitab-kitab madhab. Itu banyak perkara-perkara furu', permasalahan-permasalahan cabang, permasalahan-permasalahan rinci itu disebutkan dalam kitab-kitab madhab. Ya. Jadi sekali lagi bahwa misalnya di ma'had kita ini, ya, kita mempelajari dalam permasalahan fikih kitab yang bermadhab Syafi'i. Ada kitab Al-Yaqut An-Nafis, itu madhab Syafi'i. Ada kitab Matan Abi Syuja', itu juga madhab Syafi'i. Jadi kalau dikatakan kita madhabnya apa? Madhabnya Syafi'i. Walaupun kita juga mempelajari kitab-kitab yang lain, karena memang kita tidak diharuskan untuk mengikuti satu madhab tertentu. Itu metode untuk mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada akhirnya kita harus mengikuti dalil. Kita harus mengikuti dalil. Pendapat yang mana saja dari madhab tersebut yang sejalan dengan dalil, maka itulah yang harus kita ikuti. Walaupun dari madhab yang bukan madhab yang kita pelajari. Misalnya kita bermadhab Syafi'i, tapi ternyata yang lebih mendekati kebenaran, yang berjalan bersama dalil adalah madhab Hanafi. Maka itulah yang menjadi pegangan kita. Bukan karena itu adalah madhabnya Abu Hanifah, bukan. Namun karena pendapat tersebut yang berjalan bersama dalil. Siapa yang berjalan bersama dalil, maka pendapat itulah yang kita ikuti. Dan kita mengatakan yang menyelisihi dalil itu adalah kekeliruan dan kesalahan, namun kita tetap wajib untuk menghormati para ulama. Karena siapapun dari kalangan alim, maka terkadang dia terjatuh dalam kekeliruan. Keliru di dalam berijtihad, keliru dalam beristinbat, mengeluarkan satu hukum. Ada satu ucapan Al-Hafiz Al-Allamah An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah muslimnya, ketika beliau menjelaskan tentang disyariatkannya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kebetulan kita masih di bulan Syawal ini. Kaitannya dengan anjuran berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan lalu dia melanjutkannya berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Dia seperti orang yang berpuasa selama setahun. Hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal adalah perkara yang dianjurkan, perkara yang disyariatkan, amalan sunnah. Ya. Amalan yang dianjurkan, hadis ini sahih. Dan hadis ini pun dijadikan sebagai hujah oleh mayoritas para ulama seperti mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Adh-Dhahiri, Daud Adh-Dhahiri. Mereka seluruhnya berpegang kepada hadis ini tentang disyariatkannya berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Abu Hanifah dan Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, mereka mengatakan bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Terjadi khilaf. Apa alasan Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwa berpuasa 6 hari itu makruh? Kata beliau, disebutkan dalam kitabnya Al-Muwatta, saya tidak melihat ada seorang pun dari penduduk Madinah yang berpuasa pada 6 hari di bulan Syawal itu. Itu alasannya. Maka An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan itu dalam syarah Muslim, maka beliau mengatakan ketika membantah madhab yang menganggap bahwa berpuasa 6 hari itu hukumnya makruh, kata beliau, idza thabatatis sunnah, idza thabatatis sunnah fala tutrak litarki ba'dhin nasi au aktsarihim au kullihim laha. Apabila sunnah itu telah sahih, maka tidak boleh tinggalkan, jangan ditinggalkan dengan alasan ada sebahagian kaum muslimin yang meninggalkannya, atau mayoritas kaum muslimin meninggalkan sunnah itu, atau bahkan seluruh kaum muslimin meninggalkan sunnah itu. Tidak ditinggalkan sunnah itu apabila sunnah itu thabita, sahihah. Tidak ditinggalkan karena ada sebagian kaum muslimin penduduk Madinah tidak berpuasa misalnya pada hari itu, walaupun mayoritas kaum muslimin tidak berpuasa 6 hari di bulan Syawal, walaupun, bahkan walaupun seluruhnya, kata An-Nawawi rahimahullah. Mengapa? Karena sunnah thabit, sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengamalkannya karena sahih dari sunnah. Maka seperti itulah sikap seorang muslim di dalam mengagungkan dan memuliakan athar, riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau bahwa untuk menentukan kitab-kitab apa yang dipelajari oleh seorang penuntut ilmu ketika dia belajar, itu berbeda-beda kondisi dan keadaan mereka. Walhalatu at-taqribiyya fi nadharina hadha, namun ada kondisi pendekatan sebagai pendekatan saja, sebagai permisalan contoh apa yang menjadi acuan seseorang ketika menuntut ilmu. Ayyajtahida talibul ilm fi hifdhi muqarraratil fanni alladhi yashtaghilu bih, di mana seorang penuntut ilmu bersungguh-sungguh bersemangat untuk menghafal kurikulum-kurikulum yang sudah ditetapkan di dalam ilmu yang dia pelajari tersebut. Menghafal matan-matan, ini penting. Kalau dia belajar tajwid, dia berusaha untuk menghafal matan Tuhfatul Atfal misalnya, atau Al-Jazariyah. Atau ketika dia mempelajari hadis, dia menghafal hadis-hadis mulai dari kitab-kitab yang kumpulan hadisnya sedikit, Al-Arba'in, An-Nawawiyah. Setelah dia menyelesaikan, dia masuk ke Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah As-Sa'di misalnya. Kemudian dia melanjutkan ke Umdatul Ahkam, ke Bulughul Maram. Jadi dia mempelajari ilmu tersebut secara bertahap. Kaitannya dengan tauhid, dia berupaya untuk menghafal al-usulul thalathah. Demikian pula kitab-kitab yang semakna dengannya. Dan begitu seterusnya. Intinya seorang penuntut ilmu berupaya untuk menghafal kurikulum yang dia pelajari. فَإِنْ تَأَذَّرَ أَوْ قَصُرَ عَلَيْهِ حِفْظُهُ لَفْظًا. Namun apabila tidak memungkinkan atau dia tidak memiliki kemampuan untuk menghafalnya secara lafaz, dia memiliki daya ingatan yang lemah misalnya, karena berbeda-beda kondisi penuntut ilmu itu. Ada seorang yang masya Allah, dia cepat menghafal sesuatu, cepat menghafal Al-Quran Al-Karim, cepat menghafal matan. Ada pula yang tidak demikian, ya. Kadang-kadang ada sebagian penuntut ilmu dari sisi hafalan dia lemah, tapi dari sisi pemahaman dia lebih bagus. Kadang-kadang seorang hafalannya kuat tapi pemahamannya kurang. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kondisi manusia berbeda-beda. Maka seseorang melihat kalau dia lemah dalam menghafal, ada cara yang lain, yaitu dia mengulang-ulangi ilmu tersebut. Dia sering memurojaah, mengulang-ulangi ilmu yang telah dia pelajari. Dengan mengulang-ulangi itu akan memudahkan seseorang untuk memahaminya dan menghafalnya. Walaupun tidak secara letter-letter dia menghafal, tapi dia memahami dengan baik ilmu tersebut. Jadi kata beliau, apabila dia kesulitan atau dia tidak mampu menghafal secara lafaz, falyukarrirhu katsiran, maka hendaknya dia mengulang-ulangi ilmu tersebut. Dan termasuk di antara cara mengulangi ilmu adalah menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada yang lain. Ya. Mengajarkan ilmu kepada yang lainnya. Antum misalnya duduk di majelis ilmu, ada yang dicatat, ada yang difahami, pulang sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak apa yang kita fahami dari ilmu tersebut, itu bermanfaat. Ya. Mengulang-ulangi ilmu tersebut akan mengokohkan seseorang di dalam pemahamannya. فَلْيُكَرِّرْهُ كَثِيرًا, maka hendaknya dia mengulang-ulangi ilmu tersebut. حَتَّى تَرْسَخَ مَعَانِهِ فِي قَلْبِهِ, hingga makna-makna yang terkandung di dalam ilmu itu kokoh di dalam hatinya. Kokoh di dalam hatinya. Seorang kalau semakin dia mengulangi ilmu itu akan semakin menguat. Thumma takunu baqi kutubil fanni kattawdih wat tafsir lidhalika al-asli alladhi adrakahu wa arafahu. Kemudian kitab-kitab cabang-cabang ilmu yang lainnya yang memperjelas, yang menerangkan, yang menafsirkan dari matan-matan atau kurikulum-kurikulum ilmu yang dia pelajari tersebut, seperti kitab-kitab syarah. Ya, dia mempelajari Umdatul Ahkam, dia baca syarahnya, syarah-syarah dari kitab Umdatul Ahkam, dan itu banyak. Atau syarah Bulughul Maram, apakah melalui penjelasan seorang alim, penjelasan seorang syekh, seorang ustaz atau ada kitab-kitab yang menerangkan tentang hal tersebut. Demikian pula yang berkaitan tentang ayat-ayat, dia berupaya untuk mempelajari tafsirnya walaupun secara ringkas. Jadi intinya dia berupaya untuk memahami isi kurikulum yang dia pelajari. Falau hafizat talibu al-aqidat al-wasitiyah li syaikhil islam, kalau seandainya seorang penuntut ilmu itu menghafal kitab al-aqidah al-wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kitab al-aqidah al-wasitiyah ini adalah kitab yang menerangkan tentang aqidah ahlus sunnati wal jamaah, menerangkan tentang rukun-rukun iman, 6 rukun iman. Kitab yang sangat indah sekali pemaparannya dengan ayat-ayat, hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hal-hal yang berkaitan tentang aqidah yang menjadi kesepakatan ulama ussunnah. Walhamdulillah banyak dari kalangan para santri, para penuntut ilmu yang menghafal kitab ini. Wasalasatul usul, demikian pula kitab al-usulus thalatha atau thalathatul usul karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Walhamdulillah juga banyak penuntut ilmu yang menghafalnya. Wa kitabut tauhid, demikian pula kitabut tauhid li Syekh Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Isinya ayat hadis, ayat hadis. Wa fil fiqhi mukhtasarud dalil, dan di dalam ilmu fiqih dia mempelajari mukhtasarud dalil, mukhtasarud dalil yaitu kitab dalilut talib. Ini dalam madhab Hambali. Karena sebagaimana kita sebutkan bahwa di Arab Saudi secara umum kurikulum mereka adalah kurikulum yang menganut madhab Hambali, yang menganut madhab Hambali. Namun para ulama ussunnah di sana, walaupun mereka mempelajari kitab-kitab madhab, namun mereka selalu menekankan pentingnya mengikuti dalil, bukan mengikuti pendapat madhab, bukan mengikuti pendapat madhab. Sehingga itu banyak terjadi perubahan, banyak terjadi perubahan. Termasuk dalam hal keputusan-keputusan di pengadilan, keputusan-keputusan di pengadilan di mahkamah di Arab Saudi dahulu itu banyak yang lebih cenderung kepada apa yang menjadi pendapat mazhab Hambali itu dulu. Ya, mereka yang berada di pengadilan ketika mereka menghukum, menyelesaikan problem perseteruan yang terjadi yang sampai ke pengadilan, yang diangkat ke pengadilan, biasanya mereka menyelesaikan berdasarkan pendapat mazhab. Ya, namun belakang ini semakin meluas, tidak lagi mengacu kepada pendapat mazhab Hambali, namun melihat kepada pendapat yang rajih. Jadi sudah apa, mereka melakukan perbandingan mazhab, mana yang lebih sahih, mana yang lebih kuat, maka itulah yang menjadi hujjah, itulah yang menjadi pegangan, walaupun terkadang menyelisih mazhab Hambali. Sebagai contoh misal apa yang dialami oleh Syekh Muhammad bin Abdul Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, kaitannya dengan ucapan beliau, ya, ucapan akhir itu yang kemudian disebar bahwa Syekh Muhammad melakukan qadhaf, ya, telah menuduh berzina kepada seseorang, orang Belanda, ya. Sementara Syekh tidak memaksudkan itu. Al-Syekh Muhammad bin Hadi bukan seorang yang taklid terhadap satu madhab. Beliau mengikuti dalil. Secara bahasa, di dalam bahasa Arab pun kata-kata akhir itu memiliki makna yang tidak selalu mengerucut kepada makna zina, tidak. Tapi ada makna-makna yang lain. Orang yang fasik juga disebut akhir. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya juga disebut akhir, walaupun bukan kaitannya dengan zina. Itu akhir. Dalam mazhab Hambali kata akhir itu termasuk ungkapan yang tidak ada kemungkinan yang lain kecuali itu ungkapan tuduhan zina dalam mazhab Hambali. Jadi kalau menganut ke mazhab Hambali sudah, Syekh Muhammad bin Hadi bakal dihukum dia kalau menganut kepada mazhab Hambali. Tapi pengadilan Arab Saudi itu melihat kepada yang rajih, melihat kepada mana pendapat yang rajih, dan melihat kepada apa yang menjadi niat pengucapnya. Syekh Muhammad bin Hadi tidak maksudkan bahwa itu zina, tapi itu ucapan umum. Orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh bisa dikatakan bahwa dia itu akhir. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, kata akhir itu sendiri itu memiliki banyak kemungkinan, tidak mengerucut kepada makna zina secara khusus, tidak, tapi ada kemungkinan yang lain. Ya. Bahkan sebagian para ulama termasuk Syekh bin Baz rahimahullah, beliau sendiri mengatakan bahwa kata akhir itu tidak selalu bermakna zina, tapi ada kemungkinan makna yang lain, dan itu harus dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkannya, dalam hal ini asy-syekh. Nah, oleh karena itu ya, dalam hasil keputusan pengadilan keluar bahwa asy-syekh selamat dari tuduhan beliau sebagai seorang yang melakukan qadhaf, melempar tuduhan zina kepada yang lain. Kenapa? Karena mereka tidak selalu mengacu kepada mazhab Hambali, tapi yang mereka lihat adalah dalil. Yang mereka lihat adalah dalil. Jadi itu satu contoh. Jadi apa yang disebutkan oleh beliau di sini ini hanya contoh-contoh saja. Ketika seorang hendak mempelajari fikih, dia pelajari kitab Dalilut Talib misalnya, atau Mukhtasar Al-Muqni', yaitu kitab Zad Al-Mustaqni', yang kemudian disyarah oleh Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat masyhur sekali, Al-Syarhul Mumti', syarah terhadap kitab Zad Al-Mustaqni'. Siapa yang melihat syarah Al-Syeikh bin Uthaymin, dia akan melihat bahwa Al-Syeikh bin Uthaymin seringkali keluar dari pendapat mazhab Hambali karena beliau melihat kepada dalil, mana yang lebih kuat itulah yang beliau rajihkan, itulah yang beliau kuatkan. Jadi ini contoh-contoh saja. Oleh karena itu seorang melihat apa yang berlaku di negerinya misalnya. Kalau misalnya mereka mempelajari mazhab Al-Imam Syafi'i, tidak mengapa belajar. Belajar kitab Al-Yaqutun Nafis, belajar kitab Matan Abi Syuja, belajar kitab yang lainnya, Kifayatul Akhyar, syarah terhadap Matan Abi Syuja, belajar kitab syarah Matan Abi Syuja karya Asy-Syarbini dan yang lainnya, silakan. Ya, namun intinya seseorang tetap berupaya untuk merajihkan, menguatkan satu permasalahan itu berdasarkan dalil. Wa fil hadithi bulughul maram. Misalnya ketika seorang mempelajari ilmu hadis, maka dia mempelajari kitab Bulughul Maram. Wa fin nahwi, dan dalam ilmu nahwu, Al-Ajurrumiyah. Nah, ini kitab nahwu yang paling masyhur dan termasuk kitab yang paling dasar di dalam mempelajari ilmu nahwu. Wa ijtahada fi fahmi hadhihi al-mutun, dan dia bersungguh-sungguh untuk memahami matan-matan ini. Ya, karena ini adalah inti-inti atau dasar-dasar ilmu. Karena seorang dalam menuntut ilmu, dia harus mengerti dasarnya dulu. Sama halnya seperti seorang yang membangun sebuah rumah, membangun sebuah gedung. Gak mungkin dia bisa membangun dinding, membangun atap kalau dia tidak membangun asasnya, pondasinya. Bangun dulu pondasinya. Pahami, oh ini pondasi yang kuat, begini cara membuat pondasi yang kokoh. Dia harus mengetahui. Dengan membangun pondasi, maka yang di atasnya lebih kokoh insyaallah. Demikian pula dalam hal ilmu. Dia harus mengetahui dasar-dasar ilmu terlebih dahulu. Inti-inti dari ilmu. Setelah itu dia baru mengembangkan setiap dari dasar-dasar ilmu yang telah dia ketahui. Waraja'a 'alaiha ma tayassara min syuruhiha. Lalu kemudian dia merujuk apa yang mudah dari kitab-kitab yang menerangkan tentang matan-matan tersebut. Au kutubi fanniha, atau kitab-kitab yang menerangkan tentang cabang ilmu itu. Fa innaha kasyarhi laha. Karena itu ibaratnya seperti penjelasan yang menerangkan tentang isi dari kitab-kitab dasar tersebut. Li'anna talibul ilm idza hafizal usul sara lahu malakatun tammah fi ma'rifatiha. Sebab seorang penuntut ilmu kalau dia sudah memahami dan menghafal dasar-dasar ilmu, maka dia akan memiliki kemampuan. Ya, jadi dengan dasar-dasar ilmu itu adalah merupakan pondasi dia di dalam memahami setiap perkara-perkara ilmu tersebut, sehingga menjadi satu malakah, satu tabiat yang ada di dalam diri seorang penuntut ilmu di dalam mengenal setiap ilmu tersebut. Oleh karena itu penting mempelajari dasar-dasar setiap ilmu. Orang ingin memahami ilmu tafsir, pelajari dulu dasar-dasarnya. Ada usulut tafsir, prinsip-prinsip di dalam memahami ilmu tafsir. Seorang ingin mengetahui ilmu hadis, pelajari dulu dasar-dasarnya, itu kitab Mustalahul Hadis. Dan demikian seterusnya, ya. Dia harus mengetahui dasarnya terlebih dahulu. Wahanat alaihi kutubul fanni kulliha. Kalau dia sudah memiliki dasar terhadap setiap cabang-cabang ilmu tersebut, akan mudah baginya untuk menelaah seluruh kitab-kitab as-sighar wal kibar, baik kitab-kitab yang kecil, demikian pula kitab-kitab yang besar, yang luas, akan mudah baginya. Wa man dayya'al usul hurimal usul. Dan siapa yang menyia-nyiakan dasar-dasar ilmu ini, maka dia tidak akan mungkin untuk mencapai puncak dari ilmu tersebut, enggak bisa. Seorang ketika naik ke jenjang yang berikutnya, dia harus bertahap. Iya kan? Enggak mungkin dia bisa terbang ke lantai 2. Dia enggak memiliki sayap. Dia harus naik tangga, step by step, selangkah demi selangkah, sampai kemudian dia naik ke lantai yang berikutnya dan ke lantai yang berikutnya. Demikian pula ilmu harus dipelajari secara bertahap. Mulai dasar, perbaiki pondasi dasar-dasar ilmu. Ya, seorang ingin memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelajari dulu dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah itu apa sih? Bagaimana cara mengenal Allah? Bagaimana cara memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara beriman kepada para malaikat dan seterusnya? Pahami dulu dasar-dasarnya. Kalau kita sudah memahami dasarnya, maka yang di atasnya itu lebih mudah bagi kita untuk memahaminya. Makanya para ulama di Arab Saudi, mereka terus mengulang-ulangi kitab-kitab yang itu adalah merupakan intinya ilmu. Kitab Tauhid misalnya, itu dia ulang-ulangi. Ya, daurah itu berkali-kali, diulang-ulangi kitab Tauhid. Demikian pula kitab Al-Usulul Tsalatsah, diulang-ulangi. Dan seorang penuntut ilmu, ya, jangan bosan dari mendengarkan ilmu tersebut, karena kita akan selalu mendapatkan faedah dari ilmu yang disampaikan. Jangan seorang penuntut ilmu itu, ketika misalnya dia sudah mempelajari, dia sudah pernah menamatkan kitab Usulul Tsalatsah, ketika dibuka daurah atau dibuka pelajaran kitab Usulul Tsalatsah, ah saya sudah pernah ngaji itu, gak mau lagi dia ngaji. Kamu sudah hafal belum? Belum juga. Hafal sudah ada, apalagi paham. Belum tentu kamu memahami ketika satu kali kamu mendengarkan ilmu. Ilmu itu diulang-ulang, ya. Hadir, dia sudah pernah pelajari sifat sholat Nabi yang ringkas misalnya, dibuka lagi pelajaran tata cara sholat Nabi, ah saya sudah pernah belajar. Belum tentu kamu paham semua. Hadir, ya, karena ilmu itu diulang-ulang. Semakin kita mengulangi ilmu tersebut, maka akan semakin kokoh. Barang siapa yang menyia-nyiakan ilmu-ilmu dasar yang disebut ilmu-ilmu alat, maka dia tidak akan mampu sampai kepada ilmu-ilmu yang hakiki tersebut. فَمَنْ حَرَصَ عَلَى هَذِهِ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ وَاسْتَعَانَ بِاللَّهِ أَعَانَهُ وَبَارَكَ لَهُ فِي عِلْمِهِ. Maka barang siapa yang bersemangat untuk menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat ini sambil dia memohon pertolongan kepada Allah, maka niscaya Allah pasti menolongnya dan akan memberikan keberkahan di dalam ilmunya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Berdoa dengan ilmu ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlindung diri dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari ilmu yang yang tidak bermanfaat, agar kemudian ilmu yang kita pelajari itu menuai keberkahan dalam kehidupan kita, bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Wa man salaka fi talabihi lil ilm ghaira tariqatin nafi'ah fatat 'alaihi al awqat. Barang siapa yang menempuh cara menuntut ilmu bukan dengan metode yang bermanfaat, maka akan terlantar sekian banyak waktu yang dia lalui. Akan terlantar sekian banyak waktu yang dia lalui. Dia tidak mulai dari dasar. Nah, ini akan menyebabkan waktu itu berlalu dalam keadaan dia tidak akan memahami ilmu tersebut. Pernah ada seorang di Damaj di Yaman di masa Syekh Muqbil rahimahullah, ada seorang ya, dia datang ke Yaman mau belajar. Jadi ma'asyarul muslim rahimakumullah, orang yang ingin belajar misalnya ke luar negeri, ke Yaman atau ke tempat yang lain, itu hendaknya dia sudah harus memiliki dasar. Dasar-dasar ilmu itu dia miliki. Di sana itu tinggal melengkapi saja, menyempurnakan ilmunya. Ketika seorang yang berangkat ke sana dalam kondisi nol ya, kosong, itu kadang-kadang sulit ya. Kalau dia tidak berupaya untuk memulai mempelajari setiap ilmu itu dari dasarnya. Ketika orang ini belajar ke Yaman, dia bingung gitu. Dia harus belajar apa? Bingung dia. Ikut majelis ini enggak paham, ikut majelis ini enggak paham, ikut majelis ini enggak paham. Karena yang dia ikuti itu pelajaran yang sudah lanjutan istilahnya. Itu sudah level berikutnya. Sementara level satunya belum dia pelajari. Dia ingin langsung loncat gitu. Ya. Maka dia ketika itu ada pelajaran Tadrib Ar-Rawi, kitab mustalah, kitab besar Tadrib Ar-Rawi karya Suyuti. Dia masuk, dia ingin ikut. Ya, dia minta izin ke anak karena termasuk yang hadir juga di situ. Boleh enggak saya? Ya, faddal aja, cuman kasihan juga ini. Seharusnya dia pelajari dulu yang dasar ya. Dia langsung loncat belajar Tadrib Ar-Rawi. Maka dia duduk, dia kayak berupaya untuk memahami yang enggak paham-paham juga. Sempat hadir beberapa hari, keluar dia mengeluarkan komentar di teman-teman yang lain gitu. Oh, ternyata di dalam Sahih Bukhari itu banyak hadis-hadis yang dhaif ya, hadis-hadis lemah. Subhanallah. Dari mana antum tahu itu? Ana belajar mustalah hadis. Enggak paham dia, Allahul musta'an. Enggak paham apa yang dia dengarkan, apa yang disampaikan oleh pengajar itu dia enggak ngerti. Sampai punya kesimpulan seperti itu, dalam Sahihul Bukhari banyak hadis-hadis yang lemah. Dari mana itu? Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, hal-hal yang seperti ini inilah kadang yang menyebabkan seorang memiliki pemahaman-pemahaman yang nyeleneh. Kenapa? Karena tidak memiliki dasar ilmu. Ya. Orang-orang yang kerjanya misalnya hanya sekedar mendengar. Ya. Hanya sekedar mendengar. Apalagi sekarang potongan-potongan video, potongan-potongan YouTube sekedar dengar, oh ini halal, oh ini haram, ini wajib, ini ya. Itu kan artinya itu adalah hasil dari ilmu yang disampaikan yang kaitannya dengan satu permasalahan tertentu, tapi bukan dasar ilmu. Itu bukan dasar ilmu. Dia mendengarkan, wah, dia langsung, oh ini haram, ini halal, ini wajib, ini dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian dia mengharuskan yang lain mengikuti seperti apa yang dia pahami. Padahal boleh jadi dalam permasalahan itu ada perselisihan. Boleh jadi. Boleh jadi dalam perkara itu ternyata ada pendapat yang lain. Tapi dia kayak memaksakan, dia harus memaksakan yang lain harus mengikuti apa yang menjadi pemahaman dia karena dia mendengarkan ceramah dari syekh tertentu misalnya, atau dari seorang alim tertentu, atau dari seorang ustaz tertentu, lalu dia jadikan itu sebagai prinsip dia, lalu dia mengharuskan orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi pandangannya. Padahal ketika dia ditanya, kamu alasan antum mengikuti pendapat ini apa? Bingung juga dia. Ya karena ustadz itu mengatakan demikian. Lah ustadz itu apa landasannya? Ustadz itu apa dalilnya? Syekh itu apa hujahnya? Karena perkataan seorang ustadz, perkataan seorang alim itu bukan dalil, bahkan ucapannya dicarikan dalil untuk menguatkan. Qaulul alim yustadallu lahu la yustadallu bihi. Ucapan seorang alim itu dicarikan dalil untuk menguatkan pendapat tersebut. Itu bukan dalil untuk dijadikan sebagai hujah, apalagi untuk mengharuskan orang lain mengikuti pendapat tersebut. Itu tidak boleh. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau menulis kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta ini kitab hadis. Hanya saja kitab Muwatta Imam Malik itu banyak pendapat-pendapat dari beliau, banyak ijtihad-ijtihad dari beliau dalam kitab tersebut. Tidak murni kitab hadis. Maka di masa beliau itu sampai Khalifah Harun al-Rashid sampai menginginkan supaya kitab Muwatta Imam Malik ini dijadikan sebagai dasar hukum di negerinya ketika itu. Dijadikan sebagai dasar hukum, acuan hukum di dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Al-Imam Malik rahimahullah menolak. Biarkan manusia berpendapat sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman mereka, bahwa ini yang lebih kuat, ini yang lebih rajih. Al-Imam Malik gak mau menjadikan seluruh kaum muslimin harus berpegang kepada apa yang menjadi ijtihadnya, apa yang menjadi pandangannya. Karena kaum muslimin kadang-kadang berselisih dalam satu permasalahan. Biarkan manusia berselisih dan mereka memandang apa yang menurut mereka lebih mendekati kebenaran. Jadi ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, hal-hal yang kemudian menyebabkan seorang itu tidak memahami ilmu tertentu karena dia tidak memiliki dasar di dalam ilmu tersebut, ya. Tidak memiliki dasar terhadap ilmu tersebut. Dia hanya mendengarkan ucapan seorang bahwa ini haram, ini halal, lalu kemudian dia menjadikan itu sebagai prinsip, padahal itu bukan prinsip. Dia menjadikan itu sebagai asal, padahal itu bukan asal. Asal itu adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa, kata beliau, yang menuntut ilmu tidak dengan metode yang bermanfaat, maka dia akan melalui sekian banyak waktu tanpa faedah. Walam yudrik illal ana, dan dia tidak akan mendapatkan hasil kecuali hanya kelelahan. Kama huwa ma'rufun bit tajribah wal musyahadah, sebagaimana hal ini diketahui berdasarkan pengalaman dan apa yang kita saksikan. Banyak dari mereka yang akhirnya gagal di dalam memahami ilmu disebabkan karena mereka tidak memiliki ilmu-ilmu dasar sebelum mempelajari ilmu-ilmu di level-level yang berikutnya. Saya kira ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, semoga beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.